Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil iman fi babi adana ahlul jannah manzilatan fiha. Qala haddasana Haddab bin Khalid al-Azri al-Azdi. Qala haddasana Hammad bin Salamah an Abi Imran wa Thabit أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إذ أخرجتني منها ولا تعيدني فيها فينجيه الله منها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Alal musannif rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Iman, orang yang paling rendah kedudukannya neraka. Haddatsana Haddab bin Khalid al-Azdi. Haddab bin Khalid al-Azdi menceritakan kepada kami, qala haddatsana Hammad bin Salamah. Dia berkata Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami an Abi Imran, dari Abu Imran wa thabit, dan thabit an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, yukhraju minan nari arba'atun, akan dikeluarkan dari dalam neraka empat orang manusia. Wa yu'raduna 'ala Allah, maka mereka dihadapkan pada Allah. Fa yaltafitu ahaduhum fa yaqulu, salah seorang mereka menoleh sambil berkata, ay Rabbi, wahai Tuhan, idh akhrajtani minha, manakala engkau telah keluarkan aku dari neraka, fala tu'idni fiha, janganlah engkau masukkan lagi aku ke dalamnya. Fayunjihillahu minha, maka Allah selamatkan dia daripada neraka. Hadis ini menunjukkan mazhab Ahlussunnah Jamaah yang hak, yang benar, bahwasanya ada orang-orang dikeluarkan dari dalam neraka dimasukkan ke surga. Ya, dengan syafaat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bid'ah dari Khawarij maupun Mu'tazilah yang mengatakan tak ada orang keluar dari dalam neraka. Tak ada orang dimasukkan dari dalam neraka ke dalam surga. Itu mazhab yang batil. Naam. Qala haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin عبيد الغبري واللبس لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال بن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائت موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله. حسبك. قال الإمام مسلم رحمه الله مسلم berkata dalam hadis yang lumayan panjang Abu Kamil bin Husain meriwayatkan kepada kami yaitu Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari dan Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari dan redaksinya adalah redaksi miliknya Abu Kamil Fudail bin Husain. Kedua-duanya berkata Abu Awana meriwayatkan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik. Berkata Anas bersabda Rasulullah SAW Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat yaitu di padang mahsyar. Wa yahtammuna lidzalik. Maka mereka merasa galau berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicarikan jalan keluar dari kesempitan mereka agar dimulai syafaat, agar dimintakan syafaat untuk memulai persidangan karena mereka sudah tak tahan lagi ya dengan huru-hara padang mahsyar. Atau Allah Jalla wa'ala mengilhamkan kepada mereka untuk meminta syafaat. Waqala Ibnu Ubaid, berkata Ibnu Ubaid, fayulhamuna lidzalik, maka mereka diilhamkan untuk meminta syafaat agar dimulai persidangan karena mereka lama menanti. Mereka menanti di padang mahsyar 50 ribu tahun. Ya. Fa yaquluna, maka mereka berkata, "Law istashfa'na 'ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza." Mengapa kita tidak minta syafaat seseorang kepada Tuhan kita, semoga Allah Tuhan kita mengistirahatkan kita dari penderitaan ini, dari tempat ini. Qala fayatuna Adam, berkata Nabi bagaimana kata Anas, mereka pun mendatangi Adam alaihis salam, fayaqulun, mereka berkata, anta Adam abul khalqi, wahai Adam kalau bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallah biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Adam diciptakan Allah dengan tangannya. Tak semua makhluk diciptakan Allah dengan tangannya. Ya, hanya segelintir makhluk diciptakan dengan tangan Allah. Di antaranya Adam alaihissalam, surganya, nerakanya. Ya, tak semua. Adapun sisanya Allah ciptakan dengan kalimat kun. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan Allah telah meniupkan padamu wahai Adam dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah tiupkan ruh kepada seluruh makhluk lainnya. Wa amara al-malaikata fasajadu lak. Allah perintahkan malaikat agar sujud kepadamu. Mereka menyebutkan berbagai macam keutamaan Adam. Engkau lah bapak manusia, Allah ciptakan engkau dengan tangannya, Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Menunjukkan tingginya kedudukanmu di sisi Allah. Isfa'lana inda rabbik. Mintakanlah kepada Tuhanmu syafaat untuk kami. Hatta yurihana min makanina hadha. agar kami dapat istirahat dari tempat kami ini. Wa yaqulu lastum hunak, lastu hunakum. Maka Adam berkata, bukan aku yang layak untuk itu. Wa yadhkuru khati'atahu allati asab. Adam menyebutkan dosa yang pernah dia buat, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahi rabbahu minha. Dengan sebab dosa itu Adam malu meminta kepada Allah. Padahal dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terus teringat oleh Adam sampai hari kiamat. Ya, beginilah wali-wali Allah, para nabi, buat dosa sekali dua kali. Dan madhab al-sunnah, para nabi mungkin berdosa. Ya, tapi terus mereka ingat sampai hari kiamat. Sebagaimana al-sunnah sepakat, nabi tak pernah berbuat dosa besar. Ya. Walakin itu Nuhan, tapi datanglah coba kalian, temuilah Nuh. Awwala rasulin ba'athahu Allah. Dialah rasul yang pertama diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nuh tak ada rasul. Semuanya di atas fitrah, mengikuti Adam alaihissalam. Penyimpangan fitrah di awal zaman Nabi Nuh. Karena itulah Allah utus Nuh untuk mengembalikan fitrah mereka, agar kesyirikan kembali kepada tauhid. Qala fayatuna Nuhan, Nabi berkata, mereka pun datang menemui Nuh alaihissalam. Fayaqulu, Nuh kembali berkata, lastu hunakum, bukan aku yang layak untuk itu. Wayadhkuru khati'atahu allati asab. Nuh menyebutkan dosa yang pernah dia buat, yaitu meminta kepada Allah agar anaknya dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah anakku daripada keluargaku, dan engkau berjanji akan menyelamatkan aku dan keluargaku. Maka Allah marah kepada Nuh. La tukhatibni. Ya wahai Nuh, jangan engkau meminta kepadaku orang-orang yang berbuat kezaliman. Innahu laysa min ahlika. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghayru salih. Jadi doa yang dimintakan kepada Allah, Nuh merasa bersalah. Terus dia ingat sampai hari kiamat. Dan dia malu dengan sebab itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin itu Ibrahim alaihissalam alladhi takhadahu Allah khalilah. Cobalah kalian datangi Ibrahim, dialah yang telah Allah angkat sebagai kekasihnya. Fayatuna Ibrahim alaihissalam, mereka pun datang menemui Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu, Ibrahim menjawab, lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu allati asaba. Bukan aku untuk itu yang layak untuk meminta kepada Allah hal itu. Karena ya, dia ingat tentang dosa yang pernah dia buat. Fayastahi rabbahu minha. Nuh merasa malu minta kepada Allah SWT. Apa dosa yang dibuat Nabi Nuh? Nabi Nuh merasa dia pernah menipu afwan Nabi Ibrahim. Ketika dia mengatakan kepada Raja Mesir, ini adalah saudariku, istrinya Sarah. Karena kalau dia katakan ini istriku, dia akan dibunuh. Maka dia mengatakan ini saudariku, hadhihi ukhti, agar dia tak dibunuh. Karena raja senangnya mengambil istri orang. Bila dia lihat istri orang cantik, dia akan bunuh suaminya. Maka Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah istriku, ini adalah saudariku. Karena kala itu memang tidak ada saudarinya seagama kecuali Sarah di permukaan bumi. Kemudian perkataannya kepada kaumnya ketika berdialog dengan kaumnya, inni saqim. Ketika diajak menyembah berhala-berhala, dia mengatakan, aku sakit. Inni saqim. Ini diingat-ingat terus oleh Ibrahim hingga di padang mahsyar. Dia malu minta kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebab itu. Walakin itu Musa alaihissalam, tapi datanglah kepada Musa alaihissalam. Alladzi kallamahu Allah, dialah rasul yang Allah berbicara langsung kepadanya. Wa atahu at-Taurat, dialah orang yang Allah berikan kepadanya kitab Taurat. Qala fayatuna Musa alaihissalam. Mereka pun datang kepada Musa alaihissalam. Fayaqulu, Musa berkata, lastu hunakum, bukan aku yang layak untuk itu. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba. Wa yastahi rabbahu minha. dia ingat dosa yang pernah dilakukan, maka dia malu kepada Tuhannya dengan sebab itu. Musa mengingat dia pernah, inni qataltu nafsan, aku ya Rob dulu pernah membunuh jiwa. Itu apa yang dilakukan kepada salah seorang ya dari kaumnya Fir'aun ketika berkelahi dengan Bani Israel. Musa menolaknya, Musa meninjunya, tiba-tiba orang itu mati. Musa tak sengaja, Musa tak sangka dia akan mati. Musa mengingat terus dosa tersebut. Walakin itu Isa ruh Allah wa kalimatahu. Cobalah datangi Isa. Dialah ruh Allah. Ya, ruh yang Allah ciptakan dan Allah tiupkan kepada Isa tanpa ada proses ayah di sana. Dan dia adalah merupakan kalimat Allah, maksudnya yang terjadi dengan kalimat kun Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan proses alami. Bertemunya sperma dan sel telur. Fayatuna Isa ruhallah. Maka mereka pun datang kepada Isa ruhallah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah. Fayaqulu lastu hunakum. Isa berkata, bukan aku layak untuk itu. Dan Isa tak menyebutkan ada dosa yang dilakukan dahulu. Walakin itu Muhammadan. Tapi cobalah datang kepada Muhammad. Abdan qad ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Hamba yang telah diampunkan Allah semua dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Menunjukkan para nabi juga memiliki dosa. Tapi dosa-dosa kecil yang telah Allah ampuni semuanya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, fayatuni, mereka pun datang kepadaku. Fa'astadhinu ala Rabbi, aku pun meminta kepada Tuhanku izin. Fayu'dhanu li, aku diizinkan untuk sujud di bawah arasy Allah. Fa'idha ana ra'aituhu waqa'tu sajdan, bila aku melihat Allah aku sujud kepadanya. Fayada'uni masya'Allah, maka Allah membiarkan saya untuk memujinya sebagaimana yang dia kendaki. Fayuqalu, maka dikatakan setelah itu, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepadamu. Naam syekh. Kul tusma' sal tu'tah isba' tusabba' farfa'u ra's fa'arfa'u ra'si fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimunihi rabbi summa asfa'u fayahuddu li haddan fa'ukhrijuhum minan nar fa'udukhiluhumul jannah summa a'udu fa'aqa'u sajidan fayada'uni masha'allah an yada'ani summa yuqalu irfa' ra'saka ya Muhammad kul tusma sal tu'tah isba' tusba' fa'arfa'u ra'si fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimunihi summa asfa'u fayahuddu li haddan fa'ukhrijuhum minan nar fa'udukhiluhumul jannah qala fala adari bithalisah au birrabi'ah qala fa'akulu ya rab ma baqiya finnar illa man habasahu al-Qur'an ay wajaba alaihi al-khulud qala ibnu Ubaidin fi riwayatihi qala Qatadah ay wajaba alaihi al-khulud. Kemudian berkata Muslim rahimahullah, berkata yakni Rasulullah SAW, fayuqalu ya Muhammad, dikatakanlah ketika itu, wahai Muhammad irfa' ra'sak. Setelah Nabi sujud yang panjang di bawah aras, diajarkan kepada Nabi berbagai macam nama-nama Allah yang mulia yang tak pernah diajarkan kepada makhluk manapun sebelumnya. Kata Allah, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu sekarang. Qul tusma, ucapkanlah, akan didengar ucapanmu. Sal tu'tah, mintalah, akan dikabulkan permintaanmu. Isfa' tu syafa', berilah syafaat. Ya, mintalah syafaat akan diberikan kepadamu. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku dari sujud yang panjang. Fa'ahmadu rabbi bitahmidin, yu'allimuni rabbi, maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah ajarkan kepadaku dari kalimat-kalimatnya tentang nama-namanya yang mulia, sifatnya maha tinggi. Thumma asfa, kemudian aku pun memberi syafaat. Fayahuddu li haddan, maka Tuhanku menjelaskan kepadaku, membatasi aku untuk mengeluarkan orang-orang tertentu. Fa ukhrijuhum minan nar, maka aku mengeluarkan mereka dari neraka. Wa udkhiluhumul jannah, maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Thumma a'udu wa aqa'u sajdan, kemudian aku kembali sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yada'uni ma syaa Allah an yada'ani, kemudian Allah biarkan aku untuk memujinya sebagaimana dia kendaki. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatlah kembali kepala mu ya Muhammad. Qul tusma, ucapkan, akan dengar ucapanmu. Sal tu'ta, minta akan dikabulkan. Isfa'atu syafa', ya, berilah syafa'at, akan mintalah syafa'at akan diberikan kepadamu. Fa'arfa'u ra'si, aku mengangkat kepalaku kembali. Fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimunihi, aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang diberikan kepadaku. Thumma asfa, kemudian aku pun memberi syafaat kembali. Wa yahuddu li haddan, maka ditentukanlah untukku orang-orang yang akan kuberi syafaat. Fa ukhrijuhum minan nar, maka aku keluarkan mereka dari api neraka. Wa udkhiluhumul jannah, aku masukkan mereka ke dalam surga. Qala fala adri fi thalitha aw fi rabi'ati, qal, aku tak tahu, kata perawi, apakah tiga kali yang terjadi atau empat kali dia sujud. Akhirnya aku berkata, itu Muhammad berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ma baqiya finnar, tak lagi bersyari neraka, illa man habasahul Quran, kecuali yang ditahan oleh Quran untuk dikeluarkan terdalamnya. Ay wajib halil khulud, yang diwajibkan Allah untuk kekal di neraka dari orang-orang kafir. Qala ibn Ubaid fi riwayatih, berkata Ibn Ubaid dalam riwayatnya, qala Qatada, ay wajaba alaihi al-khulud, khulud, tak lagi bersisa di neraka kecuali orang-orang yang Allah wajibkan bagi mereka kekal dari orang-orang kafir. Semuanya dikeluarkan dari dalam neraka, setiap pelaku dosa besar yang ada imannya, semuanya keluar, tak lagi bersisa kecuali orang kafir belaka di neraka. Ya dan billah. Naam. Ini hadis juga menunjukkan tentang adanya orang-orang dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan mereka yang paling rendah tempatnya di surga. Naam. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana ibn Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah ayahtamuna bidzalika aw yulhamuna dzalika بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. Riwayat lainnya dari jalur yang lain, Imam Muslim menyebutkan, ya, makna daripada yahtamuna bidzalik ayalhamuna dzalik, mereka Allah ilhamkan untuk meminta syafaat. Dan kemudian riwayatnya sama dengan riwayat Abu Awana sebelumnya, tetapi dijelaskan bahwasanya dalam riwayat ini Nabi yang mulia SAW sujud 4 kali. Pada riwayat sebelumnya perawi ragu apakah 3 atau 4, di sini dikatakan 4 kali. Ya. Kemudian sekali keempat Nabi SAW telah sujud, ya, tak ada lagi yang dikeluarkan dari dalam neraka, maka Nabi mengatakan ma baqi illa man habasal Quran. Tak ada lagi ya Allah kecuali yang ditahan oleh Quran untuk keluar dari orang-orang kafir. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muaz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'ullahu al-mu'minina yawmal qiyamati fayulhamuna bidzalik bimisli haditsihima وذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي wajib alaihil khulud. Ya, mirip riwayat yang sebelumnya. Ya, intinya 4 kali Nabi sujud minta kepada Allah, sujud di bawah arasy-Nya, sehingga tak ada lagi nanti orang yang dapat dikeluarkan dari dalam neraka kecuali orang-orang kafir. Naam. Qala wa haddatsana Muhammad ibn Minhal ad-Dharir. Qala haddatsana Yazid ibn Zuraidin. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Urubah wa Hisham sahib Dastawai an Qatadah an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahwil. Qala wa haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Mu'az wa huwa ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah qala haddatsana Anas ibn Malik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sha'iratan thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi masa makana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan wa kana la yujad inda makana fi qalbihi wa kana fi qalbihi alkhair ma yazinu burratan zurratan zada thumma yukhraju minan nar umma yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi alkhair ma yazinu dharratan ma yazinu zarratan zada bun min hal fi riwayatihi qala yazidu falaqitu syu'bata haddatsuhu bil hadits faqala syu'bah haddatsana bihi qatadah an anas bin malik anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hadits illa anna syu'bata ja'ala makana zurrati zurratan qala yazidu sahhafa fiha abu bistam. Ya, berkata Muslim rahimahullah, ya, Muhammad bin Minhal meriwayatkan kepada kami, yaitu Ad-Dharir, dan dia berkata Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Sa'id ibnu Abi Arubah dan Hisham sahib Dustawai, temannya Dustawai, meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata bersabda Rasulullah SAW. Muslim menyebutkan jalur lainnya, haddatsani Abu Ghassan. Abu Ghassan meriwayatkan kepadaku pula Al-Misma'i dan Muhammad bin Muthanna. Kedua-duanya berkata, Mu'adz meriwayatkan kepada kami, yaitu Ibnu Hisham, dia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku dari Qatadah. Qatadah berkata, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair, yang terdapat dalam hatinya ma yazinu sya'iratan, ya, yang beratnya sama dengan sya'ir, satu gandum. Berat imannya hanya sebesar biji gandum. Ya. Tsumma yakhruju minan nar, kemudian dikeluarkan lagi atau keluar dari dalam neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kana fi qalbihi khair ma yazinu burratan, yang terdapat dalam hatinya sebesar biji gandum putih, burrah, syairah, gandum merah. Thumma yukhraju minan nar, kemudian dikeluarkan lagi dari dalam neraka man qala, yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarrah, yang mana terdapat dalam hatinya kebaikan seberat semut kecil, dzarrah. Dzarrah semut yang kecil. Orang Arab jika menyebutkan yang paling kecil dia menyebutkan dzarrah. Ya. Ini semuanya menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dengan iman baru dia keluar dari dalam neraka. Kalau andai kita hanya mengucapkan kalimat itu tanpa iman, walaupun seberat dzarrah, seberat ya, biji sawi yang terjemahkan bebasnya atau biji bayam, maka dia tidak akan dikeluarkan dari dalam neraka meski mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang munafik semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tak berguna bagi mereka kalimat tersebut. Ya, Zada Ibnu Minhal fi riwayati qala Yazid falaqitu Syu'bah fa haddathtuhu bil hadis wa qala Syu'bah haddatsana bihi Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis illa anna Syu'bah ja'ala makan adz-dzarrati dzurrah. Ya, dalam riwayat ini Imam Muslim menyebutkan riwayat dari Syu'bah, dia menyebutkan kata-kata dzarrah dengan dzurrah. Ya, qala Yazid sahhafa fiha Abu Bistam. Terjadi kesalahan pada Abu Bistam. Dia menyebutkan kata-kata dzarrah dengan dzurrah. Kalau dzurrah besar, dzurrah maknanya jagung. Dzarrah maknanya adalah semut kecil. Ya. Abu Bistam salah membarisi. Dzarrah dia baca dzurrah. Ya. Naam. قال حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معمد بن سبكه. Cukup sampai di sini kawan-kawan sekalian. Ya, insyaallah dilanjutkan di kesempatan lain. Hadis berikutnya hadis juga panjang. Ya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.